Selamat datang di Exynesia Channel, dan kali ini saya akan membahas tentang berteman baik dengan uang. Orang biasa memiliki hubungan yang disfungsional dengan uang. Pikiran mereka telah dibentuk sejak lama bahwa sulit untuk mendapatkan uang, termasuk sulit menyimpan uang. Sebenarnya sangat banyak orang yang berpikiran sama dengan orang biasa. Opini ini dibentuk pula oleh lingkungan sekitar, hingga anggapan yang selalu dimiliki orang biasa terhadap uang memang sudah mengakar di dalam masyarakat. Orang kaya hidup dalam lingkungan yang sama dengan orang-orang biasa, mereka juga sering dicekoki konsep yang salah tentang uang. Namun cara berpikir orang yang kaya tersebut berbeda dengan orang biasa. Mereka mengalami berbagai macam proses hingga cara berpikir mereka pun berubah. Uang tidak lagi menjadi musuh bagi mereka, melainkan menjadi sekutu terbaik sekaligus teman yang menyenangkan. Seorang teman akan memiliki kekuatan untuk menghilangkan rasa khawatir, sakit secara fisik, dan bahkan bisa menyelamatkan kehidupan. Orang kaya belajar bahwa uang bukanlah hal yang materialistis, tapi orangnya lah yang materialistis. Uang hanya media tukar tanpa disertai hal yang buruk ataupun baik. Menyalahkan uang karena membuat orang serakah dan materialistis sama saja dengan menyalahkan makanan karena membuat orang menjadi gendut. Orang kaya melihat uang sebagai teman istimewa yang bisa membantu mereka ketika tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukannya. Contohnya saja ketika mereka sakit parah, uang bisa membeli obat-obatan terbaik dan membayar dokter untuk menyelamatkan mereka. Sementara orang lain belum tentu bisa menyelamatkan mereka. Prinsipnya uang memang tidak bisa membeli kehidupan, tetapi paling tidak dengan uang bisa menyembuhkan penyakit atau menyelamatkan satu jiwa yang sekarat. Itulah sebabnya orang kaya berusaha untuk menggapai kekayaan. Mereka berusaha agar semakin kaya dari hari ke hari agar mereka bisa membantu diri sendiri juga bisa membantu orang lain. Mereka memahami sifat uang sekaligus memahami kebaikan apa yang bisa mereka lakukan dengan uang. Terima kasih telah mendengarkan audio artikel ini dan salam sukses.